Karebamu minori patu dapati si pojilake nikmat rupa jajamu nasabah tahu padima mondori lala Terima kasih. Jangan lupa

Oh. dek kepuji.